Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan materi kajian kita dari pembahasan yang diagendakan di malam hari ini, baik, kita lanjutkan dari materi kita pada pembahasan kitab Adabul Usyrah karya dari Al-Imam Abdul Barakat Al-Ghazzi rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita akan menyebutkan bab dari kelanjutan materi yang sebelumnya, yaitu satrul aurat. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk kemudian dia menutupi aurat, aib-aib kawannya, tidak menyebarkannya, tidak pula menceritakan kepada yang lain. Aurat seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan adalah sesuatu yang berupaya untuk kemudian ditutupi oleh seseorang karena bersifat an-naqs, kekurangan, aib. Sebagaimana aurat seseorang dinyatakan sebagai aurat karena dia berupaya untuk kemudian menutupinya, malu kalau semisal terlihat. Sehingga diantara dari tujuan seseorang mengenakan pakaian adalah satrul aurah, ya kan, menutupi pakaiannya. Seorang malu kalau semisal terlihat auratnya di hadapan yang lain. Dan aurat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud di dalam pembahasan ini bukan bermakna hissi seperti kepincangan atau yang semisalnya, tapi yang dimaksud di sini adalah aurat yang bermakna ma'nawi, kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seseorang yang orang tersebut malu kalau semisal diceritakan kekurangannya di hadapan yang lain. Di dalam bab ini dianjurkan seorang muslim tatkala berkawan dengan kawannya untuk kemudian mengupayakan ia menutupi auratnya, karena biasanya seseorang yang sudah akrab, apalagi sering bersama, ini akan terlihat kekurangan masing-masing dari keduanya. Berbeda halnya dengan seseorang yang hanya sebatas bertemu sapa di jalan, hanya sebatas berkenalan, ini tidak nampak adanya aib pada dirinya. Namun kapan keakraban tersebut terjalin antara dua insan, ini pasti dan pasti akan dijumpai adanya aib, adanya aurat yang dimiliki oleh dirinya. Dan apapun bentuknya, diwajibkan bagi seorang muslim untuk kemudian dia menutupi aurat saudaranya. Jangankan hanya sebatas aurat, kekurangan sifatnya ataukah fisiknya yang ia malu kalau misal terlihat terdengar oleh yang lain. Bahkan apabila saudara kita seorang muslim melakukan satu kemaksiatan, dibedakan oleh mereka para ulama dari sisi pelakunya menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, apakah saudara kita sang muslim ini tatkala ia melakukan kemaksiatan, ia melakukannya secara zihara, secara terang-terangan ataukah tidak? Kalau semisal dia melakukannya sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan, maka wajib bagi seorang muslim tatkala ia mengetahui kesalahannya untuk kemudian menutupi auratnya, menutupi perbuatannya. Terlebih lagi kalau semisal setelah dinasihati, setelah diberikan peringatan, ia menyatakan rujuk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya apabila orang yang melakukan kemaksiatan tersebut secara zihar, secara terang-terangan. Ataukah kalau misal kemaksiatan ini berhubungan dengan kezaliman, yang ia takut kalau misal orang-orang yang berada di sekitarnya tidak diberitakan kekurangannya, maka akan terkena dampak dari kezalimannya, seperti dia adalah seorang yang suka menipu, suka merampas harta saudaranya. Awalnya ingin pinjam, akan tapi ternyata tidak dikembalikan. Dan ini sering terjadi. Si fulan demikian keluhannya kepada dirinya. Ini dua keadaan. Yang pertama, seorang yang terang-terangan melakukan kezaliman, tidak ada penyesalan untuk kemudian bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ini dibolehkan bagi seorang untuk kemudian ia menceritakan perbuatannya di hadapan yang lain dalam rangka tahdzir wal hajr, memberikan peringatan jangan sampai nantinya ada di antara kawan-kawan kita yang lainnya ataukah saudara kita berteman dengannya sehingga berperilaku sebagaimana dirinya. Ataukah kalau misal kemaksiatan tersebut berhubungan dengan kezaliman, suka menipu, suka mengambil harta saudaranya, suka pinjam akan tapi tidak dikembalikan. Ini dibolehkan baginya untuk kemudian menceritakan kekurangan dirinya di hadapan yang lain. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Secara kesimpulan tadi kita sebutkan, seorang muslim tatkala dia terjatuh ke dalam kemaksiatan namun dia lakukan kemaksiatannya secara sirah, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, dan dia malu kalau misal perbuatannya tersebut terlihat oleh yang lain, apalagi ia sudah bertobat, apalagi ia menyesali perbuatannya, apalagi tatkala dinasihati dia merujuk, maka wajib bagi seorang muslim untuk kemudian menutupi perbuatannya tersebut. Dan itu termasuk dari aurah. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian pula dari sisi pelakunya. Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan di samping dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dengan taubat dan nasuha, tidak dibolehkan baginya ia menceritakan kemaksiatannya di hadapan yang lain. Karena yang wajib dilakukannya adalah bertobat serta menutupi perbuatannya, tidak ia ceritakan kepada yang lain, dan wajib bagi saudara-saudaranya untuk kemudian menutupi perbuatannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Setiap umatku tersebut akan dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang mujahirin, yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga kita sebagai seorang muslim pasti punya teman, ya kan? Pasti punya kawan. Jadilah kita sebagai seorang yang pandai memilah berita-berita yang masuk ke kedua telinga kita. Apakah berita ini termasuk dari aibnya, dari auratnya ataukah tidak? Demikian pula kita gunakan mata kita untuk kemudian secara jernih memilah antara apa yang dilihatnya, apakah ini termasuk dari aib yang dimiliki oleh saudaranya ataukah tidak. Sehingga wajib bagi seorang yang melihat satu aib, satu satu sifat yang kurang yang dimiliki oleh saudaranya untuk kemudian ia menutupinya, ataukah ia mendengarkannya atau ia menyaksikannya, wajib baginya untuk kemudian tidak menyebarkannya kepada yang lain. Ini termasuk dari satrul aurat. Dan seperti pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan akibat bagi mereka orang-orang yang berupaya untuk kemudian mencari aib-aib saudaranya. Di awal pembahasan tadi kita sebutkan, namanya Bani Adam, namanya manusia, pasti ada aibnya, ada cacatnya. Tidak ada yang terluput dari aib dan cacat tersebut kecuali mereka orang-orang yang maksum dari kalangan para al-anbiya wal mursalin. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis secara umum, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu adalah orang-orang yang khata'. Dalam nas riwayat ini disebutkan dengan konteks wazan kalimat fa'al khata. Kalau dari sisi maknanya secara sorfiyah, secara bahasa berdasarkan tasrif, setiap kata atau setiap sifat yang mengikuti wazan timbangan fa'al maka memberikan makna bahwasanya perbuatan atau sifat tersebut terus menerus ada padanya. Seperti dorob, beda dengan dorib. Kalau dorib, seorang yang memukul, bisa satu kali dia lakukan perbuatan tersebut, bisa dua kali. Tapi kalau dorob mengikuti wazan fa'al, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut senantiasa terulang. Dia pukul, terus dia pukul lagi. Kalau diartikan secara bahasa, tukang pukul, ya kan, sering mukul. Demikian pula dalam riwayat ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan kalimat khata, menunjukkan bahwasanya Bani Adam banyak salahnya. Terjatuh ke dalam satu kesalahan, pindah ke kesalahan yang berikutnya. Sehingga satrul aurah ini merupakan satu poin penting yang apabila seorang muslim ia secara benar bisa mewujudkannya, maka akan terjalin keharmonisan hubungan antara dirinya dengan kawannya. Betapa banyak perselisihan yang terjadi di antara dua saudara disebabkan karena perkara tersebut. Ya, namanya saling kenal. Terkadang ia lampiaskan unek-uneknya kepada kawannya, yang pada sebagian keadaan yang dia sampaikan unek-uneknya tersebut berhubungan dengan auratnya. Saya ini seperti ini, saya ini demikian dan demikian. Karena merasa percaya, merasa ia dekat dengannya. Ini perkara yang sudah ma'ruf, yang mujarrab, yang kita sendiri menyaksikannya. Didatangi oleh seorang mengeluhkan terkadang keadaan dirinya demikian dan demikian, mengeluhkan tentang satu permasalahan yang berhubungan dengan aibnya, dia demikian dan demikian. Ini penting bagi seorang untuk kemudian memilah dan benar-benar secara jernih bisa membedakan apakah ini adalah merupakan aibnya yang wajib baginya untuk dia tutupi ataukah tidak. Dalam hadis yang kemarin telah kita sebutkan, masalul mu'minina idza taqaya kal yadaini taghsilu ihdahuma al-ukhra. Permisalan seorang mukmin apabila saling bersumpah seperti kedua tangan yang saling menutupi, yang saling mencuci antara satu tangan dengan tangan yang lain. Kalau semisal kita punya dua tangan, tangan yang satu ada kotorannya maka akan dibersihkan oleh tangan yang kanan. Kalau tangan yang kanan ada kotorannya maka akan dibersihkan oleh tangan yang kiri. Tidak bisa kan tangan kanan itu membersihkan dirinya. Artinya apa? Apabila ada kekurangan pada diri seorang muslim, maka seorang muslim yang baik ia berupaya untuk kemudian menutupinya. Kalau semisal kekurangan tersebut berhubungan dengan kemaksiatan, maka dia berupaya untuk menasihatinya. Untuk menasihatinya. Sehingga tidak boleh seorang yang telah melakukan kemaksiatan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, kemudian kita ceritakan aibnya, kita bongkar kasusnya, dia dahulu adalah demikian dan demikian, kita sampaikan di majelis bahwasanya ternyata saudara kita si A ini adalah ternyata demikian dan demikian. Ini termasuk dari mencemarkan, membuka aib saudaranya dan terkena ancaman Nabi alaihi salatu wassalam. Yufaddihu walau fi jawfi rahlih. Seorang yang menyebarkan aib saudaranya, sebagai gantinya Allah akan menyebarkan aibnya walaupun dia itu bersembunyi di dalam rumahnya. Sehingga dalam hadis yang ma'ruf Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi, maksudnya yang ditutupi di sini adalah aibnya, kekurangan saudaranya seorang muslim, maka sebagai gantinya Allah akan menutupi aibnya di dunia, demikian pula di akhirat. Dan saya pernah membaca di dalam bab ahkamul janais tentang pembahasan taghsilul mayyit, memandikan seorang yang telah meninggal dunia. Di antara persyaratan-persyaratannya adalah dia adalah seorang yang amin, yang amanah. Di samping dia adalah seorang yang faham tentang bagaimana cara yang syar'i memandikan jenazah sang muslim tersebut. Serta tidak dibolehkan seorang yang memandikan jenazah seorang muslim tatkala dilihat ternyata jenazahnya ada aibnya. Ini tidak boleh dia ceritakan kepada yang lain. Ini di antara tujuan dipilihnya seorang yang memandikan jenazah seorang muslim tersebut adalah seorang yang amin. Jangan sampai nantinya tatkala dia selesai memandikan jenazah seorang muslim ini, dia sampaikan kepada yang lain, oh ternyata si fulan ini banyak ininya, banyak itunya, ada cacatnya di tubuhnya. Sementara di kehidupan kesehariannya dia berupaya untuk kemudian menutupinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga penting tatkala seorang memandikan jenazah, jangan dijadikan sebagai bahan tontonan, dari yang kecil sampai yang gede nonton semuanya, ingin lihat. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan tidak perlu banyak-banyak memandikan jenazah itu, cukup berapa orang dengan tempat yang tertutup dan terpelihara dari pandangan-pandangan orang yang melihat. Kalau misalnya ada aibnya, ada kekurangan pada jenazah tersebut, maka hanya dia saja dengan temannya yang melihatnya, sehingga tidak diceritakan kepada yang lainnya. Ini seluruhnya dalam bab satrul aurat. Dan ternyata ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, menutup aurat seorang muslim adalah termasuk dari perkara yang masyru', hayyan wa mayyita, baik seorang muslim ini dalam keadaan masih hidup ataukah seorang ini sudah meninggal dunia. Wajib bagi seorang hidup untuk kemudian ia menutupi saudaranya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang sahih, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta-harta kalian dan darah-darah kalian serta a'radakum, kehormatan harga diri kalian, adalah termasuk dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan aib seseorang, ini termasuk dari perbuatan menodai harga dirinya. Termasuk dari perbuatan menodai harga dirinya. Sehingga dikatakan termasuk dari perbuatan yang diharamkan. Wa anshada an Sa'lab dan dan diriwayatkan ada satu syair dari Sa'lab menyebutkan salasu khisalin li sadiqi ja'altuha mudara'atan li sawmi was salawati muwasatuhu was safahu an atharatihi wa tarku ibtizali sirri fil khalawati. Ada tiga hal. Yang apabila kita terapkan pada diri saudara kita, as-sadiq, pada teman yang kita miliki, saya jadikan ketiga sifat ini sama halnya pahalanya seperti seorang yang berpuasa dan mengerjakan ibadah sholat. Menunjukkan ketiga sifat ini adalah sifat yang mulia. Dan ketiganya berhubungan dengan adab interaksi seorang muslim dengan kawannya. Yang pertama adalah muwasatuhu, membantunya, menolongnya. Apakah dengan tenaganya, apakah dengan hartanya? Wasafahu an asaratihi, dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Yang pertama tadi kita sebutkan adalah muwasatuhu, membantunya. Membantu seorang muslim itu termasuk dari amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang muslim membantu binatang-binatang yang dalam keadaan membutuhkan bantuan seperti kehausan, lapar, itu saja terkandung di dalamnya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah adanya seorang wanita pelacur pada zaman Bani Israel, dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena rasa ibanya kepada seekor anjing yang mengelilingi sumur karena kehausan, sementara anjing tersebut berkeinginan untuk kemudian meminumnya, sementara dia tidak bisa masuk ke sumur tersebut. Maka sang wanita pelacur ini karena rasa ibanya masuk ke sumur tersebut, kemudian memenuhi sepatunya dengan air, kemudian dia berikan air itu kepada anjing yang dilihatnya. Ini sebab dari sebab-sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menolong seekor anjing yang dalam keadaan kehausan itu saja memiliki pahala yang besar, dimaafkannya dosa seorang wanita pelacur, wanita penzina. Apalagi menolong seorang muslim, tentu dari sisi pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasafahu an asratihi, dan bersifat lapang dada, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Terkadang mungkin dia salah ucap, terkadang mungkin terlihat padanya sifat kasar, terkadang mungkin dia memaki kita, atau terkadang mungkin dia melakukan kezaliman. Maka sifat yang baik adalah memaafkan kesalahan orang-orang tersebut. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam surah An-Nur, Allah menceritakan tentang satu kisah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada cerita hadisul ifik, fitnah yang dihembuskan oleh sekelompok mereka orang-orang munafikin terhadap Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, sehingga Aisyah dituduh melakukan perbuatan zina dengan salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata ada di antara sahabat Rasul yang menerima berita tersebut, sehingga berpenilaian negatif sebagaimana yang yang ada pada mereka orang-orang munafikin. Tatkala turun beberapa ayat di awal surah An-Nur yang menceritakan tentang al-bara'ah, tidak benarnya tuduhan-tuduhan dusta yang dialamatkan pada diri Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkeinginan untuk kemudian melakukan satu perbuatan sebagai balasan dari apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, yang kebetulan beliau ini adalah memiliki hubungan dekat dengannya, termasuk kalau enggak salah salah seorang kerabatnya. Yang dahulu di masa sebelum munculnya fitnah ini, Abu Bakar Siddiq biasa memberikan bantuan kepada dirinya, biasa memberikan membantunya dan meringankan urusannya dengan hartanya. Ketika turun beberapa ayat yang menjelaskan tafsirnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Abu Bakar berkeinginan untuk memutus apa yang selama ini dia berikan kepada beliau berikan kepada sahabat tersebut. Maka turunlah firman Allah taala, "Faly'afu walyasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirullahu lakum." Tidakkah kalian ini memaafkan dan bersifat lapang dada dari kesalahan-kesalahan saudaranya? Ala tuhibbuna ay yaghfirullahu lakum? Bukankah kalian ini menginginkan kalau lah semisal Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian? Tatkala turun firman Allah tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meralat ucapannya dan kembali memberikan santunan bantuan kepada sahabat tersebut. Di dalam kisah ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil satu faedah keutamaan sifat berlapang dada dan memaafkan kesalahan saudaranya. Di samping itu sebagai kemuliaan, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'isa." Tidaklah Allah memberikan tambahan pahala keutamaan pada diri seorang disekan lantaran karena sifat pemaafnya, melainkan 'izza, dia semakin bertambah mulia, semakin bertambah mulia. Dalam ayat yang tadi kita sebutkan, keutamaan yang berikutnya adalah ternyata dengan sebab al-'afwu was-safhu ini mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memaafkan saudaranya, dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang ghafur, yang maha pengampun dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, diamalkannya. Sebagaimana pula di dalam salah satu riwayat, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan Allah akan menyayangi siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki sifat ar-ruhama, sifat penyayang antara sesamanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah itu akan merahmati, menyayangi para hamba-hambanya yang memiliki sifat ruhama, penyayang antara sesamanya. Ini sebagai jazaan wifaqo, balasan yang sepadan dari apa yang dilakukannya. Sehingga as-safu an 'atharatih, memaafkan atau bersifat lapang dada dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, ini termasuk dari amalan yang besar pahalanya. Amalan yang besar. Wa tarku ibtidzali sarri fil khalawati, dan ia tinggalkan untuk ia sebarkan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh saudaranya tatkala ia bersendirian. Mungkin dia mempunyai aib, mungkin ia ada salahnya dan yang semisalnya, maka ia tinggalkan untuk kemudian ia sebarkan berita-berita tersebut kepada yang lain. Ini syahidnya, termasuk dalam bab satrul aurat. Wali Sa'id ibn Hamdan, dan Sa'id ibn Hamdan menyebutkan dalam salah satu syairnya, lam uakhidhka idh janaita li anni wathiqun minka bil ikha'i sahihi fajamilul aduwi ghairu jamilin wa qabihu sadiqi ghairu qabihi. Kata Sa'id ibn Hamdan, sesungguhnya saya ini tidak akan membalas perbuatan-perbuatan kezalimanmu, karena saya ini percaya pertemanan yang kau berikan kepadaku dengan sebenar-benarnya. Atau saya ini percaya terhadap keadaan dirimu. Fajamilul aduwi ghairu jamilin. Sikap baiknya seorang musuh ini bukan termasuk dari kebagusan. Sikap baiknya seorang musuh pasti ada muslihat yang diinginkannya, ada makar. Tapi wa qabihus shadiqi ghairu qabihi. Kejelekan seorang teman yang kita miliki bukan sebagai satu kejelekan, sehingga ya tutupi, ya maklum kekurangannya, ya maklum mungkin ia marah kepada dirinya karena ia demikian dan demikian. Nah, ini dia kedepankan husnudzan kepada saudaranya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di dalamnya termasuk syaid dari bab yang disebutkan sadrul aurat. Kemudian bab yang selanjutnya, hajrus tibqa'il wuddi. Tatkala seorang itu menghajar saudaranya, dia lakukan hajar tersebut karena rasa kasih sayang kepada saudara yang dimilikinya, karena rasa kasih sayangnya terhadapnya. Dihajar saudaranya karena rasa sayangnya ia kepada saudaranya tersebut. Al-hajar, menghajar seseorang terkadang disyariatkan, dibolehkan. Kalau semisal tatkala ia menghajar saudaranya tersebut di dalamnya ada kemaslahatan, tidak menegurnya, tidak menyapanya, tidak mau bertatap muka dengannya, ini dibolehkan. Dan ia lakukan yang demikian dilandasi karena sifat wudnya, sifat sayangnya kepada saudaranya. Diharapkan nantinya ia bisa berubah. Diharapkan nantinya ia bisa bertobat dan memperbaiki sikap-sikapnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini hajar yang dibolehkan di dalam al-Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada tiga orang sahabatnya, di antaranya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Karena tidak mengikuti perang Tabuk tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan, sehingga dihajar selama 40 hari. Baru kemudian turun firman Allah taala yang di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang diterimanya tobat ketiga orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diperlakukan sebagaimana keadaan yang sebelumnya. Sehingga hajarnya mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan. Tidak menghajarnya karena rasa dengki. Tidak pula menghajarnya karena rasa hasad. Tidak pula menghajarnya karena adanya permusuhan yang menyebabkan ia marah kepadanya tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada rasa kasih sayang. Ini tidak dibenarkan di dalam al-Islam. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la yahillu li muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalathi layalin atau fawqa thalathin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk ia menghajar saudaranya melebihi 3 hari. Ya lataqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tatkala keduanya bertemu, saling berpaling. Yang satu tidak mau menyapanya, yang satu tidak mau menegurnya, yang satu tidak mau menghadapkan wajahnya ke arahnya, saling berpaling antara satu dengan yang lain. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan kata salam. Sehingga tidak boleh seorang menghajar saudaranya tanpa dilandasi karena sifat albut, sifat rasa sayang kepadanya. Kebanyakan hajar yang seperti ini yang kita lihat terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin, itu kebanyakannya karena adanya rasa iri hati, ataukah mungkin disebabkan karena faktor dunia. Yang semula bersama merasa dia lebih beruntung, merasa dia lebih banyak hasilnya, akhirnya dia menghajarnya, tidak menyegurnya, tidak menyapanya, tidak mau berbicara dengannya. Ini hajar yang tercela, hajar yang tercela. Karena ia bertujuan untuk memadzharatkan saudaranya, ia bertujuan untuk kemudian memiliki rasa iri hati dengannya tanpa ada rasa albut, rasa sayang. Kalau hajar yang sayang, yang dilandasi dengan apa namanya, rasa albut, rasa kasih sayang seorang yang menghajar kepada yang dihajar, adalah seperti halnya seorang yang melakukan kemaksiatan, ya hajar, tujuannya agar supaya ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah mungkin seorang ayah menghajar anaknya disebabkan karena anaknya tersebut ini nakal dan yang semisalnya, tujuannya agar bisa berubah. Tujuannya agar supaya bisa berubah. Namun hajar yang seperti ini Nabi alaihi salatu wasallam hanya membatasi, dibolehkan selama 3 hari saja. Lebih dari 3 hari ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dan hajar yang dibolehkan yang pada batas waktu 3 hari yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah hajar yang dilandasi dengan sifat al-wud, sifat rasa sayang seorang yang menghajar kepada yang dihajar. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Seperti menghajarnya seorang suami kepada istrinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam Al-Qur'an disebutkan wahjuruhum. Kalian hajar mereka. Ya kan? Kalau semisal ada an-nusuz pada dirinya, dibolehkan untuk menghajarnya. Ini dilandasi dengan sifat al-bud, dengan harapan agar supaya bisa kembali, dengan harapan agar supaya dia bisa introspeksi kesalahannya, kemudian menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.